Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kemarin ada satu kosakata yang kita lewati. Satu hadis yang dikutip oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Salah satu la tujawizu salatuhum adanahum. Ada tiga jenis orang yang salatnya itu tidaklah melewati telinganya. Rajulun ammal qauma qauman wahum lahu karihun. Orang yang mengimami satu jamaah masjid dan mereka tidak suka kepadanya. Kemudian yang kedua, rajulun la ya'ti salata illa dibaran. Seorang yang tidak mengerjakan sholat kecuali di baron, di mu'jamul wasit. Di baron artinya ba'dama yafutul waktu, setelah waktu sholatnya berakhir. Kemudian yang ketiga, wa rajulun i'tabada muharraran, memperbudak orang merdeka. Kemudian kita lanjutkan di bab salatil a'dar, salat untuk orang-orang yang punya uzur, yaitu tiga jenis orang: orang sakit, musafir, dan dalam kondisi perang atau takut. Qala al-musannifu hafizahullahu taala wa huna yajibu tanbih. Dan di sini ada satu hal yang patut untuk diingatkan. Itu apa yang dilakukan oleh sebagian al-mardha, sebagian orang yang sakit dan orang yang tujra lahum, mengalami amaliyah jirahiyah, operasi. Amaliyah jirahiyah artinya operasi di rumah sakit. Mereka meninggalkan sholat dengan alasan tidak mampu melaksanakan sholat dalam bentuk sempurna, tidak mampu berwudu, atau karena li'anna malabisahum, atau karena pakaiannya bernajis, atau alasan-alasan yang lain. Dan ini adalah kesalahan besar, karena seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat. Dan jika dia tidak mampu memenuhi sebagian syarat sholat atau rukun atau wajibnya, meninggalkan sholat jika tidak mampu memenuhi salah satu syarat, rukun atau wajibnya, bahkan dia tetap sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya, mengamalkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wa ba'dul mardha, dan sebagian orang sakit beralasan, idha syufitu, jika aku telah sembuh, aku akan mengqadha sholat yang kutinggalkan. Dan ini, ucapan dan prinsip semacam ini boleh jadi karena kebodohan, ketidaktahuan, atau karena meremehkan kewajiban sholat. Karena sholat wajib dikerjakan pada waktunya sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh ditunda sehingga waktunya berakhir. Fayambari al-intibahu lihada, maka sepatutnya hal ini disadari, watan bi ala hada, dan diingatkan. Maka sebagaimana pernah kita sampaikan, syarat sholat yang tidak bisa ditawar-tawar adalah dikerjakan pada waktunya. Yang lain bisa ditawar, dalam pengertian kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Ini masalah menghadap kiblat, tutup aurat, bersih dari najis, tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi harus dikerjakan sebelum waktunya berakhir. Kemudian, dan wajib ayakuna fil mustasfayat, di rumah-rumah sakit hendaknya ada tau'iyah diniyah, bagian kerohanian. Ini. Namun bagian kerohanian itu jangan hanya cuma nuntun orang mau mati saja, entalkan orang yang mau mati saja. Namun hendaknya watafaqqada li ahwalil mardha, mengecek keadaan orang sakit dari sisi sholatnya. sholatnya sudah dikerjakan ataukah belum, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya yang hum bihajatin ila bayaniha, yang pasien ini perlu mendapatkan penjelasan tentangnya. Kemudian wa masabaqa bayanuhu, penjelasan yang telah lewat itu berlaku untuk orang yang mulai mengerjakan sholat dalam keadaan sejak awal sudah dalam keadaan punya uzur, kemudian uzur tersebut terus menerus pada dirinya sampai selesai sholat. Adapun orang yang pada awal sholat dia mampu berdiri, kemudian tora'a alaihi, dan muncul tiba-tiba kondisi yang menyebabkan dia al-ajiz anhu, tidak mampu untuk berdiri. Atau di awal sholat tidak mampu berdiri, kemudian tiba-tiba bisa berdiri di tengah-tengah sholat. Atau di awalnya sholat sambil duduk, kemudian tidak mampu duduk di tengah-tengah sholat. Atau dia mulai sholat dalam keadaan miring, kemudian mampu untuk duduk. Maka dalam kondisi-kondisi ini, fitil kal ahwal, dalam kondisi-kondisi tersebut, maka hendaknya si sakit berpindah kepada keadaan yang sesuai baginya secara syariat. Wa yutimmuha alaiha, dan dalam dia selesaikan sholat dengan keadaan yang baru, yang mampu dia lakukan atau yang sesuai dengan kondisinya, wujuban, dan ini adalah sebuah kewajiban. Mengingat firman Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Maka si sakit ini berpindah pada posisi berdiri, orang yang mampu berdiri berpindah pada posisi duduk. Man ajaza anil qiyam, yang tidak mampu berdiri di tengah-tengah sholat, wahakadha, dan seterusnya. Nah, jika seorang itu mampu untuk berdiri, mampu untuk duduk, namun tidak mampu rukuk dan sujud, dia bisa berdiri namun sujud tidak bisa karena ada sesuatu di badannya, maka adalah dia berisyarat dengan kepalanya, isyarat untuk rukuk sambil berdiri, dan berisyarat untuk sujud sambil duduk. Ya, untuk orang yang berdiri bisa, duduk bisa, sujud tidak bisa. Ya, maka hendaknya rukuknya dengan isyarat, isyarat dengan kepala dalam posisi berdiri, dan sujudnya isyarat kepala dalam posisi duduk. Supaya terbedakanlah dua isyarat tersebut, hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Walil marid, dan bagi pasien yang sakit boleh sholat sambil terlentang, meskipun sebenarnya bisa sholat sambil berdiri, manakala dokter muslim sikoh terpercaya berkata kepadanya, tidak mungkin mengobatimu, mengobati anda, kecuali jika anda sholat sambil terlentang. Ya, proses pengobatan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau sholatnya sambil berdiri. Proses pengobatan berjalan dengan baik jika anda sholat sambil terlentang. Demikian nasihat dokter. Maka meskipun sebenarnya bisa berdiri, boleh terlentang jika itu vonis dari dokter, menyangkut alasan kesehatannya. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil duduk, hina juhisha syaquhu, ketika satu bagian syak, itu sisi tubuh beliau, hujiza, terkelupas kulitnya. Ya, maka beliau bisa salat sambil berdiri, namun karena pertimbangan medis salat sambil duduk. Demikian juga Ummu Salamah itu tidak sujud secara normal li Ramadin biha, karena sakit mata. Sakit mata. Sebenarnya secara kemampuan sujud normal bisa. Cuma boleh jadi karena sakit mata, belean atau semacam itu, kalau untuk sujud normal cenut-cenut luar biasa. Maka beliau tidak sujud secara normal. Ya, maka kedudukan salat dalam Islam sangatlah tinggi, sangatlah mulia. Maka dituntut dari seorang muslim, bahkan jadi keharusan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Itu dicetakan saya salah cetak nampaknya. Fi halati sihah wa halatil ardi. Cetakan Saudi. Maradi ya. Ada cetakan Mesir yang sama dengan cetakan saya? Sudah benar. Cetakan saya berarti yang. Falatas kutu anil marid, maka sholat tidaklah gugur dari orang yang sakit. Namun dia tetap sholat sesuai dengan kondisinya. Dan wajib atas orang muslim untuk memelihara sholat sebagaimana Allah perintahkan. Waffaqallahul jami' lima yuhibuhu wa yardahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada seluruhnya untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Kemudian sholatnya orang yang sholat rakib, orang yang berkendaraan. Wa min ahlil a'dzar, termasuk orang yang punya udzur adalah arakib, orang yang berkendaraan, jika dia ya ta'adza, kesulitan untuk turun alal ardi, ke tanah, turun dari kendaraan untuk mengerjakan sholat, disebabkan karena tanahnya itu berlumpur. Karena di bawah kendaraan itu penuh lumpur atau hujan, atau ajis tidak mampu untuk kembali menaiki kendaraan jika sudah terlanjur turun. Atau, nah ini misalnya dalam kasus naik bis, au yakhsha fawata rufaqatihi idza nazala. Atau khawatir ditinggal oleh rombongan jika dia sholat sambil turun atau turun untuk sholat. Karena cuma diizinkan, boleh berhenti untuk keperluan kencing dan itu cuma sebentar. Dia kalau harus cari musola dan seterusnya akan ditinggal. Atau khawatir ala nafsihi, keselamatan dirinya jika dia turun, khawatir gangguan dari musuh atau binatang buas. Maka dalam kondisi ini tetap sholat di atas kendaraannya, baik berupa hewan tunggangan atau yang lainnya, tidak perlu turun ke tanah. Mengata di Sya'la bin Murrah, yang sebenarnya hadisnya dhaif, diatkan oleh Tirmidzi, Abu Isa mengatakan hadza hadisun gharibun, ini adalah hadis gharib, dan hadis Tirmidzi yang dikomentari oleh Tirmidzi cuma dengan gharib tanpa ada kata-kata depannya sah, hasan gharib, cuma gharib saja, itu maknanya adalah dhaif. Nah, namun secara kaidah maka ini satu berdasarkan fattaqullah masata'tum, ini masuk. Ketentuan yang ada di atas yang tadi kita baca itu sudah memang sedemikian. Karena fattaqullaha masata'tum. Adapun dalil khususnya hadisnya adalah hadis yang dhaif. Namun ini adalah benar berdasarkan dalil umum. Ya, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada satu tempat yang sempit, beliau dan para sahabatnya, dan Nabi di atas untanya. wasama min fawqihim, turun hujan dari atas, wal balah min asfal minhum, becek atau basah di bagian bawah. Tibalah waktu sholat, maka Nabi kemudian perintahkan muadzin untuk tetap beradzan, kemudian iqamah, kemudian Nabi maju dengan untanya. Nabi maju ke depan di atas untanya, kemudian beliau pun sholat mengimami para sahabat. Para sahabat pada di unta semua, jadi ini sholat berjamaah namun di atas unta semua. Nabi untanya depan sendiri, di situ ada Nabi dan sahabat di belakang, ya, semua mereka di atas unta. Nah, kemudian Nabi mimpin jamaah. Fasholla bihim, maka Nabi sholat dengan bersama mereka, ya, karena tidak mungkin secara normal, maka beliau berisyarat. Beliau jadikan isyarat untuk sujud lebih rendah daripada untuk rukuk. Kemudian wajib atas orang yang sholat fardu di atas kendaraannya karena udzur yang lewat, hendaklah tetap menghadap kiblat jika memungkinkan, jika mampu mengingat firman Allah Ta'ala, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wajib alaih dan wajib baginya untuk melakukan apa yang mampu dia lakukan berupa rukuk, sujud, dan isyarat. Isyarat untuk rukuk dan sujud serta tumakninah mengingat firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum. Wa ma la yaqdir alaih, dan sesuatu yang tidak mampu dilakukan, la yukallafu bihi, tidak dibebankan dia untuk melakukannya. Nah, jika tidak mampu menghadap kiblat, maka tidak wajib baginya menghadap kiblat, sholat sesuai dengan kondisinya. Demikian juga orang yang menaiki ta'irah, pesawat terbang, sholat di pesawat terbang sesuai dengan kemampuannya. Jika mungkin untuk berdiri sambil pegangan tempat duduk, kursi duduk, maka wajib berdiri. Jika tidak, baru boleh duduk. Demikian juga rukuk dan sujud, atau berisyarat dengan rukuk dan sujud sesuai dengan kemampuannya, dengan tetap menghadap kiblat, karena itu sesuatu hal yang memungkinkan. Ya, memungkinkan terutama jika naik pesawat Saudi. Ya, nanti akan di pesawat ada petunjuk arah kiblat. Ya, di saat tiba petunjuk arah kiblat. Namun kalau pesawat Eropa, ya, tentu tidak ada. Arah kiblatnya kemana, tidak tahu. Ya. Kemudian sholatul musafir, sholatnya musafir. Termasuk ahlil a'dzar, orang yang punya udzur adalah musafir. Disyariatkan bagi musafir untuk mengqasar sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Maka diqasar, diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalilnya adalah Quran, sunnah, dan ijma. Firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi, jika kalian safar, falaisa alaikum junahun, tidak ada bagi kalian dosa jika kalian mengqasar sholat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah lam yusalli, tidaklah sholat ketika safar kecuali qasar. Dan qasar itu ketika safar lebih utama daripada tamam. Kalau tetap 4 itu namanya tamam atau itmam. Kalau yang 4 rakaat jadi 2 namanya qasar. Maka qasar lebih utama daripada tamam menurut pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fardhatish shalatu, sholat 5 waktu pada awalnya diwajibkan 2 rakaat 2 rakaat. Fa ukirat sholatus safar, ya, maka sholatnya musafir ukirat, ya, dibiarkan sebagaimana sholat ketika pertama kali diwajibkan. Wazida fi sholatil hadar, ya, namun ada tambahan ketika sholat itu hadar, tidak dalam kondisi safar. Nih, maka sholat 5 waktu pada saat pertama kali diwajibkan, yang 4 itu 2 rakaat kecuali maghrib. Maghrib sejak awal diwajibkan sudah 3. Ya, maka dulu di awal diwajibkannya sholat lima waktu, ya, subuh itu dua rakaat, zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, maghrib tiga rakaat, isya dua rakaat. Dan itu keadaan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka aturannya berubah. Ketika safar sama seperti dulu. Ketika safar sama seperti dulu. Ketika tidak safar baru ada sejumlah sholat yang dua rakaat itu naik ditambah menjadi empat rakaat. Ditambahi sehingga berubah jadi empat rakaat. Khusus untuk duhur, asar dan isya. Subuh tetap dua, maghrib tetap tiga. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan salatus safar, salatnya orang yang dalam keadaan safar dua rakaat dan itu adalah sempurna dan bukan kosor. Itu sempurna dan bukan kosor. Karena memang ketentuannya ya dua rakaat kalau musafir. Maka Umar mengatakan bahwa salat musafir dua rakaat itu bukan kosor, bukan peringkasan. Karena memang ditetapkan musafir itu sholatnya yang empat itu dua-dua. Ya, meskipun bisa kita katakan kosor cuma pakai sudut pandang yang lain. Menimbang bahasanya setelah hijrah ke Madinah ketika tidak safar itu empat rakaat, nah maka itu mengalami pemendekan dan pengurangan. Ya, tentang kalimat yang tadi kita baca, Nabi tidak pernah sholat ketika safar kecuali qasar. Ya, ada catatan kaki. Hadza ma'lumun bil istiqra, ini diketahui berdasarkan istiqra, ya, penelitian yang di Al-Ma'khud yang diambil matmumnuhu isinya dan maknanya min aiddatil ahadis, dari sejumlah hadis. Nah, ini adalah al-ghalib, inilah yang dominan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat penulis faqad sabata anhu, terdapat hadis yang valid kalau Nabi itu tamam ketika safar ahyanan terkadang dalam sejumlah hadis yang sahih yang jumlahnya banyak. Kalau penulis Mulaskhas al-Fiqh mengatakan ada hadis sahih yang menunjukkan kalau Nabi tidak pernah dalam satu safar Nabi tidak qasar. Yang beliau katakan ada dalam Sunan Daruqutni dan Baihaqi. Nah, kemudian kapan mulai boleh qasar? Wa yabda' al-qasru, maka qasar itu dimulai bi khurujil musafir min amiri baladihi. Ketika dia telah keluar dari amir, dari negerinya, kampungnya yang makmur dengan bangunan. Yang makmur dengan bangunan. Setelah keluar meninggalkan perkampungan yang makmur, perkampungannya, daerah kampungnya, daerahnya, wilayahnya yang itu makmur dengan bangunan. Dia telah keluar dari situ kemudian ketemu bula atau sawah. Nah, yang tidak ada bangunan apapun, maka mulai dari situ ya boleh qasar jika memang safarnya adalah safar yang membolehkan qasar secara jarak. Kalau kita mengacu pada pendapat jumhur ulama tentang kapan boleh apa yang membolehkan untuk qasar. Ya, maka kapan seorang itu boleh qasar? Pertama, safarnya safar yang memang membolehkan qasar. Yang kalau pakai tolak ukur jumhur ulama adalah jarak 80 sekian kilo. Kemudian dan secara real qasar itu dilakukan setelah meninggalkan amir baladihi. Setelah kampungnya, perkampungannya yang makmur dengan bangunan itu telah dia tinggalkan. Namun bukan berarti meninggalkan amir baladihi itu definisi safar yang membolehkan qasar. Cuma itu mulai ya, mulainya boleh qasar. Adapun safar yang membolehkan qasar, pembahasan yang lain. Ya, maka ketika orang itu mau qasar, maka dicek pertama kali, safar Anda safar yang membolehkan qasar ataukah tidak? Safar kita membolehkan qasar tidak? Oh, ini 90 kilo. Kalau kita pakai jumur ya, ini 90 kilo berarti boleh. Kapan saya mulai bisa mempraktekannya? Nanti kalau setelah keluar dari daerahnya, perkampungan yang makmur dengan bangunan. Karena sebagian orang, saya pernah jumpai orang salah paham. Ya, beranggapan bahasanya definisi musafir adalah khuruj an amiri baladihi. Nah, itu definisi musafir yang boleh mengqasar sholat. Nah, ini lain bab. Memang berhubungan, namun itu dua hal yang beda. Itu ini tentang bicara tentang kapan mulai boleh qasar ini, dan ada pembahasan tentang safar seperti apa yang membolehkan qasar. Ada safar yang membolehkan kapan, safar seperti apa yang membolehkan qasar. Kemudian ada pembahasan kapan mulai bisa praktek qasar. Ya, maka tolak ukurnya adalah untuk kalau mau praktek boleh qasar adalah daerah yang makmur dengan bangunan, keluar dari tempat tersebut. Nah, kalau kemudian pemukiman itu padat, melebar, ya mengikuti itu. Kalau enggak ketemu bulak pesawat, ya sudah berarti belum bisa qasar. Alasannya karena Allah membolehkan qasar bagi orang yang daraba fil ardi. Dan sebelum keluarnya seorang dari negerinya, maka dia tidaklah tergolong dariban fil ardi, tidak pula tergolong musafir. Demikian juga karena Nabi SAW itu mengqasar jika beliau telah berangkat. Dan ditimbang juga bahasa yang kata-kata qasar maknanya secara bahasa adalah al-isfar, menampakkan. Al-isfar maknanya adalah al-khud ila sahara. Keluar menuju tempat atau berada di tempat yang sahara, padang terbuka, padang pasir. Ada kalimat dalam bahasa Arab, safaratil mar'atu an wajihiha. Perempuan itu menampakkan wajahnya. Maknanya kasyafathu, menampakkan wajah. Maka jika orang tersebut tidaklah muncul sampai ke tempat terbuka, yang kasyif, sehingga terbukalah dia di tempat tersebut min bainil masakin, dari berbagai macam bangunan rumah hunian, maka dia bukanlah musafir. Kemudian musafir itu boleh mengqasar sholat meskipun safarnya berulang kali. Nih, qasah bil barid, semacam pos dalam artian kalau tempat kita ama pengiriman paket barang, dia lah supir supir mobil yang bawa paket, dia kirim dari kota ini kemudian pindah ke kota sana. Atau sayyaratul ujrah, demikian juga supir taksi, mimman yataraddad, yang bolak-balik mayoritas waktunya di jalan antara berbagai kota. Kalau antar kota kalau di Saudi umum itu pakai taksi. Mekah, Madinah pakai taksi itu biasa. Kalau tempat kita enggak ada ya. Jogja Jakarta pakai taksi, waduh. Mekah Madinah kan Jogja Jakarta. Nah, pakai taksi enggak ada ya. Kalau kita ya bukan saya ujroh, namun bis apa? Antar kota, antar provinsi ini. Ya, maka musafir itu ada musafir yang terus-menerus. Semacam orang yang di kapal atau kemudian tadi bisa antar kota, antar provinsi. maka apakah dia punya hak musafir? Iya. Dia punya hak sebagaimana hak musafir, hak qasar, hak untuk tidak puasa. Lalu kapan puasanya? Sebagian orang tanya, lalu kapan puasanya? Punya hak untuk tidak puasa itu bukan berarti harus tidak puasa. Yang namanya boleh tidak puasa itu boleh, gitu ya. Nah, kemudian harus tidak puasa. Cuma seandainya dia tidak puasa, tidak apa-apa. Maka tidak disyaratkan safar musafir tersebut terus musafir yang insidental, yang kadang-kadang. Yang musafir yang terus-menerus musafir, tetap dia musafir. Ya, itu tentang masalah qasar. Kemudian dibolehkan bagi musafir untuk menjamak antara dzuhur dengan asar, menjamak maghrib dengan isya di salah satu waktunya. Maka semua musafir boleh, perhatikan, setiap musafir boleh mengqasar. Setiap musafir yang boleh mengqasar, boleh baginya menjamak. Namun jamak itu adalah rukhsatun aridah. Keringanan karena kebutuhan. Sehingga yaf'aluhu indal hajah, hanya dikerjakan kalau memang butuh jamak. Apa kebutuhan jamak? Kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Contoh kebutuhan idza jadda bihi as-sair. Idza jadda bihi as-sair. Istilah jadda bihi as-sair di bab ini artinya di atas kendaraan. Kalau mau diartikan detail, jadda artinya sungguh-sungguh, bihi orang itu as-sair perjalanan. Perjalanan itu sungguh-sungguh menimpa dirinya. Yang dimaksudkan adalah dalam proses safar. Sehingga berada di kendaraan, bukan singgah. Maka musafir ini punya, kalau dia dalam kasih perjalanan, dia punya upaya bagaimana cepat sampai. Nah, karena itu jika kita minta setiap selesai sholat dia harus berhenti untuk sholat, maka ini repot. Maka ada hajah untuk menjamak sholat. Diatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk, jika beliau berangkat sebelum matahari geser ke barat, beliau tunda sholat duhur, beliau jamak dengan asar, dikerjakan di waktu asar, beliau kerjakan saat asar jami'an dua-duanya. Dan jika berangkat setelah duhur, selama matahari geser ke barat, beliau sholat duhur dan asar secara jamak di awal di sholat duhur, kemudian berangkat. Demikian juga jika berangkat sebelum maghrib, beliau tunda maghrib sehingga beliau kerjakan maghrib bersama isya di waktu isya. Dan jika beliau berangkat setelah maghrib, beliau segerakan isya, beliau kerjakan isya bersama maghrib di waktu maghrib. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maka bedakan antara qasar dengan jamak untuk musafir. Kalau jamak itu belum tentu yang boleh, tidak hanya musafir. Musafir boleh dan yang lain juga boleh. Yang penting dia memang perlu jamak karena repot jika harus sholat di waktunya masing-masing. Namun musafir tidak mesti harus jamak. Tergantung kebutuhan. Kalau dia jadda bihi sair, dia musafir sair sedang dalam perjalanan, secara umum kita katakan dia butuh jamak. Dan ketika singgah, nanti dirinci. Ada yang butuh jamak dan ada yang tidak butuh untuk menjamak sholat. Kalau tidak butuh menjamak sholat, maka seharusnya dia tidak menjamak sholat. maka musafir yang nazil, yang singgah, tidak mesti menjamak sholat. Maka dan jamak itu tidak identik dengan musafir. Yang identik dengan musafir adalah qasar. Ya, oleh karena itu maka poin berikutnya, idza nazzalal musafir, jika musafir itu singgah di tempat tujuan atau sebelum tempat tujuan, di saat safarnya lirahah, untuk istirahat, fal afdalahu ayusalliya kulla salatin fi waqtiha, maka yang terbaik untuknya adalah sholat pada waktunya masing-masing secara qasar, tanpa perlu jamak, secara qasar kecuali jika dia mendengar adzan dan memungkinkan baginya untuk pergi ke masjid, maka dia tidak qasar. Namun jika dia tidak mendengar adzan, tidak memungkinkan baginya pergi ke masjid, ya, maka dia qasar. Namun karena dia nazil, maka pada secara umum tidak perlu jamak. Kemudian selain musafir pun boleh jamak jika ada alasan. Jika poin berikutnya, dan dibolehkan jamak antara dzuhur dengan asar, maghrib dengan isya bagi orang yang sakit. Kapan orang sakit itu boleh jamak? Tidak semua orang sakit boleh jamak. Mesti kemudian sakit kemudian identik dengan jamak, enggak. Jawabannya tadi, ini adalah rukhsah 'aridhah. Keringanan karena kebutuhan. Karena tidak semua orang sakit butuh jamak. Sehingga persyaratannya alladzi yalhaquhu bitarkil jam'i masyaqqah. Orang yang mendapatkan masyaqqah jika dia tidak jamak. Dia adalah orang sakit yang jika tidak jamak dia mendapatkan kerepotan. Karena harus bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik harus berwudu misalnya. Bolak-balik harus tersentuh air, padahal dia tidak boleh banyak-banyak tersentuh air. Nah ini boleh jamak. Abdullah bin Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jamak itu dituntunkan untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dari umat Islam. Maka jika mereka perlu jamak, mereka jamak. Dan hadis-hadis semuanya menunjukkan bahasanya, jamak di satu waktu itu untuk menghilangkan kesempitan dari umat. Sehingga kapan boleh jamak? Fayubahul jam'u idza kana fi tarki harajun. Ini kaidah dalam masalah jamak. Dibolehkan jamak jika kalau tidak jamak orang itu susah dan repot untuk harus sholat di waktunya masing-masing. Mafhum mukhalafahnya berarti jika tidak ada kerepotan untuk jamak, maka kerepotan untuk tidak jamak, tidak ada kerepotan jika sholat pada waktunya masing-masing, tidak boleh jamak. Maka dibolehkan jamak jika tidak jamak itu menimbulkan kesempitan, yaitu kerepotan yang telah Allah hilangkan dari umat ini. Wadzalika yadul, maka ini menunjukkan menunjukkan adanya jamak untuk karena sakit yang menyusahkan si sakit, kalau harus fitafriqis salat, kalau harus tafriqis salat, harus salat di waktunya masing-masing, harus dibedakan salat, dibedakan maksudnya dilakukan di waktunya masing-masing, bitariqil aula wa ahra, maka lebih-lebih lagi dan lebih-lebih lagi. Ibnu Taimiyah juga mengatakan orang yang sakit itu menjamak sholat sebagaimana terdapat dalam hadis tentang jamak bagi wanita yang mengalami istihadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita istihadah untuk menjamak sholat, dan ini ada di dua hadis. Ya, maka terkait dengan istihadah dibolehkan jamak bagi orang yang kesusahan atau tidak mampu toharoh untuk setiap kali sholat. Semacam orang yang salisil baul, orang yang terus menerus keluar air kencing atau terus menerus keluar luka, layar kaudamu, yang tidak pernah berhenti darah lukanya, atau orang yang terus menerus mengalami riaf, mimisan secara terus menerus, Demikian kita katakan alasannya qiyas dengan wanita istihadah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamdah binti Jahsyin saat dia minta fatwa kepada Nabi tentang istihadah, jika Anda kuat untuk mampu, yaitu kuat yaitu mampu untuk mengakhirkan duhur dan menyegerakan asar, maka Anda mandi kemudian salat duhur dan asar secara jamak. Kemudian Anda akhirkan maghrib dan Anda segerakan isya, mandi dan Anda jamak antara dua salat tersebut jika mampu. Karena ini terasa berat, faf'ali, maka kerjakanlah. Maka dalam hadis ini terdapat perintah Nabi kepada, namun perintah ini tidak harus jika kamu mampu. Karena bolak-balik mandi itu susah, dingin, lebih dingin dari sekedar wudu. Maka silakan bolak-balik mandi, mandi tiga kali, untuk mandi, untuk sholat subuh, kemudian sholat subuh. Dan mandi lagi untuk sholat duhur dan asar, kemudian sholat duhur dan asar. Kemudian mandi lagi di waktu maghrib, menjelang isya, karena sholat maghribnya ditunda agak belakangan, agak mepet-mepet isya, mandi kemudian jamaklah dengan antara maghrib dengan isya. Ini tentu berat, setiap malam harus mandi, setiap mau isya harus mandi, padahal sakit istihadahnya berbulan-bulan. Maka ini satu hal yang berat, maka beliau katakan jika kamu mampu. Ini, kalau tidak mampu ya sudah, yang penting wudu setiap waktu sholat, wanita istihadah wajib wudu setiap kali mau sholat di waktunya masing-masing. Ya, maka beliau dikatakan di sini boleh jamak bagi orang yang tidak mampu untuk thaharah setiap kali mau sholat. Di antara contohnya adalah wanita di masa silam sebelum ada pampers untuk bayi. Maka perempuan, maka ibu itu seringkali pakaiannya kena najis bayinya. Padahal najisnya di badan, najisnya di badan. Boleh jadi, dan najisnya boleh jadi di mana-mana. Yang untuk membersihkan najis tersebut bisa dikatakan setengah mandi atau bahkan mandi. Mana lagi gendong di sini di dada dan kencing, gendong di belakang, ternyata kencing. Yang kalau najisnya kalau kondisi macam ini tidak boleh tidak, kan harus guyur air nanti untuk membersihkan najis. Maka tentu repot jika sehari mandi lima kali. Maka dibolehkan bagi wanita semacam ini di masa silam, wanita yang kerepotan untuk harus toharoh, untuk harus mandi setiap kali mau sholat, boleh jamak. Kemudian dibolehkan menjamak sholat karena hujan, namun pendapat beliau khusus untuk maghrib dan isya. Khasah khusus. Tidak berlaku untuk sholat yang siang, duhur dan asar. Lihusuli matarin, boleh jamak karena terjadinya hujan. Definisi hujan yang membolehkan jamak, ya bulut thiyaba, yang membasahi kain. Begitu keluar, langsung basah kuyup. Begitu orang itu keluar dari rumah, maka pakaiannya langsung basah. Waktu jat mau masyakkah dan dijumpai masyakkah dalam kondisi semacam ini. Karena Nabi SAW pernah menjamak antara maghrib dan isya di malam yang hujan. Namun tidak ada redaksi hadis yang bunyinya sama persis semacam ini. Oleh karena itu maka kita lihat di catatan kaki, beliau tidak bisa mendatangkan dalil hadis yang bunyinya semacam ini meskipun sangat terkenal di buku-buku fikih. Sangat terkenal di buku-buku fikih ada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam jama' bainal maghrib wal isya' fi lailatin matiratin. Tidak ada penegasan semacam itu dalam hadis sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Maka di catatan kaki dalilnya dari Ibn Abbas, Nabi SAW salat di Madinah 7 dan 8, yaitu Dur dan Asar jadikan satu, Maghrib dan Isya jadikan satu. Sampai sini redaksi hadisnya. Enggak ada kan kalimat filailatin matiratin, enggak ada. Kemudian Ayub Rawi, Ayub mengatakan la'allahu filailatin matiratin. Apakah itu di malam yang hujan? Ibn Abbas mengatakan asa, mungkin. Ibn Abbas mengatakan mungkin. Jadikanlah Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada penegasan lailatin mutiratin, lailatin matiratin, tidak ada penegasan semacam itu di teks hadisnya. Cuma ditanyakan pada Ibn Abbas, ini karena malam hujan? Mungkin. Jawabannya mungkin. Ya, yang jelas, jamak karena hujan dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini pendapat Hanabilah, jamak karena hujan hanya boleh untuk sholat malam. Sholat yang dilakukan di malam hari itu maghrib dan isya. Tidak boleh untuk sholat siang, duhur dan asar. Alasannya, kenapa hanya khusus untuk sholat malam? Sholat yang dilakukan di waktu malam tidak boleh untuk sholat di waktu siang. Ya, karena boleh jamak dalam hal ini dalam rangka menghilangkan masyakoh bolak balik ke masjid dalam keadaan hujan. Maka ini maghrib hujan. Nanti pulang ke rumah. Setelah itu azan isya balik lagi. Nah, ini dan masih hujan lagi. Nah, ini masyakoh. Padahal jarak maghrib dengan isya ya, tidak lama, 45 menit kurang lebih, atau paling banter 1 jam. Lain halnya dengan duhur dan asar, jaraknya panjang kata Hanabilah. Maka tidak ada masyakoh untuk masyakoh bolak-balik, itu tidak ada. Masyakoh bolak-balik dalam keadaan kehujanan itu tidak ada. Duhur hujan, pulang ke rumah, asar nanti hujan dah reda. Asar itu hujan dah reda. Karena jeda yang lama. Berjam-jam. Maka duhur jam 12. Asar setengah 4. Dan ya jarang-jarang lah hujan sampai hujan deras sampai berjam-jam semacam itu satu yang langka. Wajarnya sebelum asar sudah reda. Sehingga pergi ke masjid untuk sholat asar itu tidak mengapa, karena itu tidak jadi masalah karena sudah tidak ada lagi hujan. Itu alasan Hanabilah kenapa mengkhususkan jamak hujan untuk maghrib dan isya saja. Ya, Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dibolehkan jamak lil wahl asyadid karena lumpur yang sangat parah, wahrih asyadidah albaridah atau angin yang sangat kencang plus dingin. Filatul dhulma ditambah itu di malam yang gelap meskipun tidak ada hujan dan semacam itu. Wa ilam yakun al-matar nazilan meskipun tidak ada hujan yang turun menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Wadhalika aula dan itu lebih baik daripada mereka sholat di rumah mereka. Bahkan tidak mau jamak dengan memilih untuk sholat di rumah karena anggapan bahasanya jamak tidak boleh, ada satu bid'ah yang menyelisih sunnah. Karena yang sesuai dengan sunnah sholat lima waktu dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Dan itu lebih utama daripada sholat di rumah dengan sepakat kaum muslimin. Maka sholat dalam bentuk jamak di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Ya, mufariqah itu maksudnya di waktunya masing-masing dengan sepakat para ulama yang membolehkan jamak semacam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya, maka mazhab yang paling longgar dalam masalah jamak adalah Hanabilah. Ya, dalam mazhabnya Hanabilah dan insya Allah itu pendapat yang kuat, boleh jamak untuk semua hal yang merepotkan jika harus sholat di waktunya masing-masing. Kalau mazhab yang lain itu ketat. Tidak semua udzur membolehkan untuk jamak. Jadi kalau mazhab Hanabilah kaidahnya itu. Semua hal yang merepotkan untuk bisa sholat di waktunya masing-masing boleh jamak. Ini kaidah Hanabilah. Oleh karena itu, maka boleh jamak karena lumpur. Tidak ada hujan. Hujan sudah selesai. Nah, itu di situ jalannya bukan jalan setapak, jalannya bukan jalan aspal, jalannya jalan tanah, dan tanahnya tanah liat. Yang pakai sandal, maka sandalnya akan copot. Maka jika dia harus bolak-balik melewati jalanan semacam itu, meskipun tidak ada hujan, mungkin ini merepotkan. Jalannya bukan jalan berbatu, bukan jalan aspal, bukan jalan konblok. Ini wahal. Maka ini lumpur. Lumpur di sini, ya bahasa kita tadi, tanah liat. Maka boleh jamak. Nah kalau jamak karena wahal ini, ya tentu tidak ada beda antara maghrib dan isya dengan duhur dan asar. Selama wahalnya itu demikian banyak, dan jalan satu-satunya ke masjid semuanya, bahkan semua jalan itu berlumpur semua, ya, maka boleh jamak. Meskipun tidak hujan, hujan sudah selesai. Dan setelah selesai hujan, muncul wahal. Malah wahal ini yang lebih merepotkan daripada hujan. Tanpa wahal. Hujan namun tidak ada wahal, tidak ada lumpur, tidak ada lumpur tanah liat. Dengan tidak hujan namun lumpur tanah liat di mana-mana, itu lebih susah lumpur tanah liat. Demikian juga, karena itu Hanabilah menegaskan boleh hujan ketika ada angin kencang, terus menerus, dan itu dingin. Dan angin kencang terus menerus dingin yang menjadi udzur itu di malam hari. Kalau siang hari lebih tidak masalah. Tapi kalau malam hari, nah ini yang masyakkah. Kemudian tentang jamak mana yang lebih baik, jamak takdim atau jamak takhir. Orang yang dibolehkan jamak, maka yang afdol bagi dia adalah memilih melakukan al-arfaq. Yang paling nyaman untuk dirinya, dalam kondisinya, antara jamak takhir atau jamak takdim. Maka mana yang enak gitu saja. Itu yang afdol. Dan yang afdol untuk jamak haji yang wukuf di Arafah adalah jamak takdim antara duhur dan asar. Sedangkan yang berada di Muzdalifah, afdolnya jamak takhir antara maghrib dan isya, karena itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamak takdim di Arafah itu adalah supaya lajal ittisalil wukuf, supaya bisa wukufnya itu bersambung, berkelanjutan. Enggak harus diiringi jeda salat asar. Dan jamak takhir di Muzdalifah adalah dalam rangka untuk muwasalatus sair ilaiha, untuk berkelanjutannya perjalanan. Karena jamaah haji tanggal 9 malam tanggal 10 setelah maghrib baru berangkat ke Muzdalifah. Kalau harus berhenti di tengah jalan untuk salat maghrib, maka ini merepotkan. Maka ya sambung saja terus sampai Muzdalifah, nanti secara umum sampai Muzdalifah waktu isya. Ya sudah, maka di jamak-jamak takhir. Wabil jumlah, maka kesimpulannya menjamak antara dua sholat di Arafah dan Muzdalifah hukumnya sunnah, dianjurkan. Ya, adapun di selain itu hukumnya mubah. Dan itu mubahnya pun bersyarat. Yuf'al indal hajah. Mubah dan dikerjakan saat ada kebutuhan. Yaitu kebutuhan berupa kerepotan jika harus sholat di waktunya masing-masing. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka yang afdal bagi musafir mengerjakan sholat di waktunya masing-masing. Karena Nabi SAW di dalam menjamak sholat di hari-hari beliau pergi haji kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Dan beliau tidak melakukan jamak di Mina karena beliau singgah di Mina. Wa inna makana yajma' idza jadda bi asair. Namun Nabi itu suka jamak jika jadda bi sair, jika dalam proses perjalanan. Bahkan sebagian ulama mengingkari kalau Nabi menjamak sholat dalam kondisi nazil. Sebagian ulama membuat kesimpulan tidak ada, tidak pernah Nabi jamak sholat dalam kondisi nazil. Dan ini madhabnya Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Meskipun ini tidak benar dan tidak tepat, dijumpai riwayat kalau Nabi melakukan jamak saat kondisi nazil di Tabuk, pada saat perang Tabuk. Demikian kami minta kepada Allah pada seluruhnya untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan manfaat dan amal yang soleh. Kemudian poin yang terakhir untuk salat ahlil a'dar, salatul khauf. Ya, salat dalam kondisi ketakutan karena musuh ada di hadapan. Maka dituntunkan salat khauf dalam setiap peperangan yang hukum perangnya adalah mubah. Semacam memerangi orang kafir atau memerangi muslim namun dia burot, pemberontak, atau memerangi muslim namun dia muharibin, perampok. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian khawatir kalian boleh jika kalian khawatir kalian diserang oleh orang-orang kafir. Wa qisa alaihi, dan dikiaskan dengan orang kafir al-baqi yang lainnya, yaitu orang-orang yang boleh diperangi. Maka tidak boleh salatul khawf dalam peperangan yang hukum perangnya adalah perang yang haram. Nih. Maka kita jumpai di sini adanya kias dalam ibadah. Wa qisa alaihi al-baqi. Dan dikiaskan ya, salat khawf karena takut serangan musuh. Ya, musuh yaitu musuh orang kafir. Dikiaskan musuh ya, orang kafir ini dengan semua orang yang boleh diperangi. Maka kita jumpai ada kias dalam ibadah di sini. Dari disyariatkannya salatul khauf, Quran, Sunnah dan Ijma' itu firman Allah Ta'ala, idza kumta fihim, jika engkau berada di tengah-tengah mereka pasukanmu, maka tegakkanlah salat ya, berjamaah bersama mereka. Caranya, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, ada sekelompok dari pasukan itu bersamamu, waliakhudu aslihatahum, dan tidaklah mereka sambil membawa senjata-senjata mereka. Faida sajadu falyakunu miwaraikum, ya, maka jika mereka telah bersujud dapat satu rakaat, falyakunu miwaraikum, maka adalah mereka berada di belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan tidaklah datang kelompok yang lain yang belum sholat. Falyusallu ma'aka, maka adalah dia sholat satu rakaat bersamamu. Waliyakhudhu hithrahum ba'asliyatahum, dan dalam mereka ambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan ada tentang salatul khauf dari Nabi SAW telah terdapat 5 sanad atau 5 bentuk atau 6 bentuk, semuanya boleh. Jadi bentuk-bentuk salat khauf itu banyak di hadis. Maka kata Imam Ahmad, semua jika itu hadisnya sahih, semuanya boleh dilaksanakan. Dan maka salatul khauf itu disyariatkan di zaman Nabi SAW dan terus-menerus disyariatkan sampai akhir masa. Dan hal ini adalah satu yang disepakati oleh para sahabat dan semua para imam, selain perselisihan yang sedikit yang tidak teranggap. Maka salatul khauf itu dikerjakan ketika ada kebutuhan, baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar, manakala dikhawatirkan serangan musuh atas kaum muslimin. Karena yang membolehkan untuk salatul khauf adalah khauf, bukan safar. Cuma bedanya, tapi salatul khauf dalam kondisi hadar tidak safar, itu jumlah rakaatnya tidak dikosor. Namun cuma dikosor dalam artian dikurangi tata cara sholatnya. Sedangkan salatul khauf ketika safar, maka kosornya ada pada dua hal. Kosor dalam artian pengurangan jumlah rakaat, jika itu sholat untuk sholat-sholat yang 4 rakaat, dan pengurangan dalam masalah gerakan sholat. Ya, maka kalau maka ketika sholat khauf itu dalam kondisi safar, maka ada dua kosor. Kosor dalam artian pengurangan. Pengurangan rakaat dan pengurangan tata cara sholat. Tata cara sholatnya tidak harus seperti normal. Itu yang dimaksudkan. Ya sebisanya. nanti boleh jadi banyak kelonggaran-kelonggaran di dalamnya. Ya, namun kalau sholat khauf tersebut tidak dalam kondisi safar, ya, maka 4 rakaat tetap 4 rakaat, cuma ya, ada kemudahan dalam masalah tata cara pelaksanaannya, ada pengurangan, ada pemaafan-pemaafan. Ya itu tidak apa-apa, sebisanya, semampunya, ya, dan seterusnya. Maka sholatul khauf disyariatkan dengan 2 persyaratan. Yang pertama, musuhnya adalah orang yang boleh diperangi. Boleh jadi orang kafir atau muslim yang boleh diperangi. Dan syarat yang kedua, khawatir serangan musuh pada kaum muslimin saat sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Dan firman Allah, wadal ladzina kafaru, orang kafir berkeinginan, seandainya kamu lalai dari senjatamu dan barang-barangmu, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka akan condong kepadamu dengan betul-betul condong kepadamu. Maka tentang tata cara salat khauf itu banyak, semuanya boleh asalkan itu sahih dan bisa tergantung kondisi. Nanti bisa kita beda-bedakan tergantung kondisi dan posisi musuh. Maka di antara tata cara salat khauf adalah tata cara yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Sahal bin Abi Huthmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Inilah tata cara salat khauf yang dipilih Imam Ahmad untuk dipraktikkan. Karena itulah tata cara salat yang paling mirip alasannya, karena inilah tata cara salat yang paling mirip dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, dan karena di dalam terdapat kehati-hatian untuk salat dan kehati-hatian untuk kepentingan perang. Di sana terdapat nakayah, penyerangan terhadap musuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan salat ini di peperangan Dzatul Riqa. Tata caranya sebagaimana diceritakan oleh Sahal sebagai berikut. Ada satu kelompok berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelompok yang lain berbaris pas di hadapan musuh. Maka kemudian Nabi salat bersama kelompok pertama sebanyak 1 rakaat. Setelah selesai 1 rakaat, tsumma tsabata qa'iman, kemudian Nabi cuma berdiri saja. Beliau berdiri panjang. Dan satu kelompok pertama ini kemudian menyelesaikan salat sendiri-sendiri, tambah 1 rakaat sendiri-sendiri. Suman sorafu, tentu kemudian mereka salam sendiri-sendiri. Suman sorafu, kemudian mereka bubar. Wa safu wijahal adwi, kemudian mereka bersab di hadapan musuh. Lalu datanglah kelompok yang kedua, kemudian sholat 1 rakaat bersama Nabi. Alati baqiyat min sholatihi, yaitu sholat yang Nabi yang kurang. Ya, karena beliau kurang 1 rakaat, sholatnya ini 2 rakaat, karena safar. Dan dia khauf. Maka Nabi kurang 1 rakaat, maka kelompok yang kedua sholatnya 1 rakaat bersama Nabi di rakaat Nabi yang kedua. Ya, setelah duduk tasahud, setelah sujud kedua, tentu Nabi duduk tasahud. Nah, pada saat itu sabata jalisan. Kelompok yang kedua, pada saat kedua itu, maka Nabi cuma duduk saja. Sedangkan anggota kelompok ini menyelesaikan sendiri-sendiri sholatnya. Berarti perlu 1 rakaat lagi. Setelah itu mereka duduk. Maka kemudian mereka duduk bareng Nabi tasahudnya. Maka kemudian mereka tasawuf bareng Nabi, thumma sallama bihim. Kemudian Nabi salam bersama mereka. Setelah menunggu mereka selama 1 rakaat. Maka kelompok pertama itu dapat takbiratul ihram bersama Nabi, namun tidak dapat salam bersama Nabi. Kelompok yang kedua tidak dapat takbiratul ihram, namun dapat salam bareng Nabi. Ini tata cara ini paling mirip, kata Imam Ahmad, paling mirip dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, dan di tata cara ini, ya, keamanan terjaga, ya, dan sholatnya itu gerakan tambahan, gerakan yang tidak perlu, di luar gerakan sholat itu sangat minimal. Dan perlu diketahui bahasanya semua sholat khauf, atau tata cara sholat khauf yang ini, ada tata cara ketika belum terjadi kecamuk perang secara langsung, belum terjadi bentrokan perang secara langsung. Kemudian tata cara salat di antara tata cara salat khauf yang lain diatkan oleh Jabir. Beliau mengatakan, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat khauf. Beliau membariskan kami menjadi dua barisan. Dan posisi musuh antara kami dengan kiblat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua saf di belakang Nabi. Musuh ada di arah kiblat. Nabi tentu menghadap kiblat dan ada dua saf di belakang Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, yaitu takbiratul ihram, kami pun bertakbir, kemudian rukuk, kami pun rukuk semua. Semuanya rukuk. Dua saf tadi rukuk. Dan Nabi angkat kepala dari rukuk dan kami semua angkat kepala dari rukuk. Kemudian inhadar, beliau turun sujud dan turun sujud saf yang di dekat Nabi. Maka ada saf pertama, saf yang kedua. Maka semuanya ikut sampai iktidal. Untuk sujud, maka hanya saf pertama yang ikut. Ikut sujud. Wa qoma as-safu al-mu'akhar, saf yang belakangan, saf yang kedua, itu qoma berdiri fi nahril adwi, mengintai musuh. Maka setelah Nabi selesai sujud, maka Nabi sujud, kemudian duduk, kemudian sujud. Kemudian duduk. Waqama saf alladhi yalihi, maka berdirilah saf yang pertama yang di dekat Nabi. Ketika Nabi telah selesai sujud, akhirnya kemudian berdirilah saf yang ada di dekat Nabi, saf yang pertama, in hadar as-saf al-mu'akhar, maka saf yang belakangan, saf yang kedua turun untuk baru turun sujud. In hadar as-saf al-mu'akhar, maka turun sujudlah sahab yang belakangan. Waqamu, kemudian akhirnya sampai mereka berdiri. Maka mereka melengkapi sendiri ketika Nabi telah berdiri. Nabi dan sahab pertama sudah berdiri, maka sahab yang kedua melengkapi. Setelah itu, tukaran tempat. Thumma taqaddama as-saf al-mu'akhar. Kemudian, majulah sahab kedua. Maka kemudian tukaran tempat. Tentara yang ada di sop awal dan sop yang kedua itu tukaran. Bertukar tempat. Dan ini tentu gerakan di luar gerakan sholat. Maka majulah sop yang belakangan dan yang sop depan itu mundur. Ya. Kemudian rakaat kedua, tata caranya sama. Rukuk, maka semua rukuk. Angkat kepala dari rukuk, semuanya angkat kepala dari rukuk. Ketika sujud, kemudian ketika Nabi turun sujud, maka yang bersama Nabi adalah sop yang di dekat Nabi. Dan sop yang di dekat Nabi adalah, sop pertamanya adalah aslinya tadi, di rukaat pertama adalah sop kedua. Wakana mu'akhoran fi rukaatil al-ula, dan dia adalah sop yang berada di belakang di rukaat yang pertama. Sedangkan sop di rukaat yang belakangan cuma berdiri menghadap musuh. Setelah Nabi menyelesaikan sujudnya, berarti posisi duduk, ketika Nabi telah menyelesaikan sujudnya, maka sop di dekat Nabi berdiri lagi, sambil melihatin musuh. Sholat sambil lihat musuh. Berdiri untuk melihati gerak musuh. Maka kemudian inhadara, kemudian bersujudlah sop belakangan. Ya, fasa jatuh, maka mereka menyelesaikan sujud. Setelah sop yang belakang menyelesaikan sujud, kemudian semua mereka duduk. Semua mereka duduk. Summa salam, kemudian Nabi SAW salam, wassalamna jami'an, dan semua kami salam. Maka di sini terdapat gerakan tambahan dalam sholat. Apa itu? Geser tempat, tukaran tempat antara sop awal dan sop belakang. Maka ini kurang menjaga sholat karena ada gerakan tambahan lain dengan tata cara yang pertama. Nah, tidak ada tambahan gerakan di luar gerakan sholat. Kemudian tata cara yang ketiga di sholat khauf diriatkan oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan Nabi SAW sholat khauf dengan salah satu dari dua barisan. Nabi sholat rokatan, satu rokaat, wa sajdatain, dan dua sujud. Tentu dalam satu rakaat ada dua sujud. Nabi sholat sampai sujud yang kedua. Kelompok yang kedua menghadapi musuh. Suman sorafu, kemudian mereka bubar. Kelompok pertama ini bubar dan mereka berdiri menggantikan tempat kawan-kawannya. Mukbilina alal adui, menghadapi musuh. Waja'a ulaika, maka datanglah kelompok yang kedua. Dan Nabi sholat bersama mereka satu rakaat. Thumma sallama, kemudian Nabi mengucapkan salam. Setelah Nabi mengucapkan salam, maka qadha haula'i rakaatan. Maka masing-masing kelompok ini kemudian mengqadha, menyelesaikan satu rakaat, dan kelompok itu satu rakaat. Mutafakun alaih, hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dibagi dua kelompok, Nabi sholat dengan kelompok yang pertama. Namun cuma satu rakaat sampai selesai sujud. Kemudian kelompok pertama ini masih dalam satu sholat, pergi. Satu saya ingat masih sholat, pergi. Gantikan temannya yang menghadapi musuh. Dan ini wallahu alam, musuh tidak di arah kiblat. Setelah itu kelompok kedua satu rakaat bersama Nabi. Nabi salam. Ini kelompok ini belum langsung salam. Biar adil. Kelompok yang kedua ini enggak langsung salam. Tukaran tempat dulu. Dia balik lagi ke posisinya. Kelompok pertama balik, menyelesaikan satu rakaat kemudian salam. Setelah itu kemudian mereka ke tempat ke arah musuh, dan kelompok yang kedua balik lagi ke musola, ke tempat sholat, menyelesaikan satu rakaat kemudian salam. Maka ada wirawiri, ada bolak balik, dan ini masih sholat. Ada, dan ini statusnya masih sholat. Dua kali bolak balik dan itu masih sholat. Maka ini qasar dalam sifatus sholat. Ini pengurangan dalam masalah tata cara sholat, kelonggaran dalam tata cara sholat. Kemudian di antara tata cara sholat khawf, Nabi yusalli bi kulli ta'ifatin sholatan. Nabi sholat dengan setiap kelompok satu sholat, dan salam bersama mereka diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Cara berikutnya, Nabi sholatnya 4 rakaat. Jadinya total sholat Nabi itu 4 rakaat. Pasukan dibagi 2. Nabi sholat dengan pasukan pertama 2 rakaat. Salam dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah itu grup pertama ini pindah tukaran tempat. Grup yang kedua datang, kemudian Nabi sholat bersama mereka dari takbiratul ihram sampai salam 2 rakaat. Maka Nabi sholatnya 2 kali. Dan di sini diantara dalil bolehnya sholat dalam kondisi ini, tentu di sholat yang kedua Nabi niatnya sholat, statusnya bukanlah wajib. Ini misalnya sholat zuhur, maka Nabi zuhurnya 2 kali. Zuhur pertama itulah yang wajib, zuhur yang kedua sunnah. Makmumnya di zuhur yang kedua wajib. Maka di sini adalah sama dengan hadis kisah Mu'ad bin Jabal yang sholat 2 kali. Namun kalau kasusnya Mu'ad itu cuma sholat isya saja. Kalau kasusnya Nabi ini boleh jadi semua sholat. Boleh jadi semua sholat. Tidak ada penegasan. Maka dimungkinkan itu semua sholat seperti itu. Mungkin dalil bolehnya ada perbedaan niat antara imam dan makmum. Imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya wajib. Dan di antara tata cara sholat adalah yang ada dalam diriatkan, diceritakan oleh Jabir. Beliau mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat Dzatir Riqa. Kemudian Nabi mengatakan, adzankan untuk sholat. Maka Nabi sholat bersama satu kelompok 2 rakaat. Tsumma ta'akhkharu. Kemudian mereka mundur, fasholla. Kemudian Nabi sholat dengan kelompok yang kedua juga 2 rakaat. Qal, Jabir mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat dan masing-masing orang 2 rakaat. Mutafakun alaihi. Maka ini mirip dengan tata cara sebelumnya. Kemudian wahadi sifat, maka ini semua tata cara sholat semacam ini dilakukan manakala lam yustadda al-khauf, perang belum berkecamuk. Namun jika perang telah berkecamuk, artinya adalah bi'an tawasolat at-ta'nu wa darbu, maka sambung bersambung tusukan tusukan tombak wa darbu dan sabetan pedang, wal-kar wal-faru, maka pasukan kemudian yang namanya tentara itu karu mundur, wal faru kemudian karu maju, wal faru mundur, mundur dan maju karena situasi perang, lari ke belakang dan balik lagi untuk menyerang karena tuntutan perang, sehingga tidak mungkin membagi kelompok dan sholat bersama mereka sebagaimana telah disebutkan, dan telah tiba waktu sholat, maka sholat sesuai dengan kondisinya, baik jalan kaki ataukah berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Caranya cuma berisyarat dengan rukuk dan sujud sesuai dengan kemampuan, namun tidak boleh menunda sholat sampai waktunya berakhir. Mengingat firman Allah Ta'ala, jika kalian betul-betul telah ketakutan, yaitu karena kecamuk perang, farijalan aw rukbana, maka sambil jalan kaki atau sambil berkendaraan, artinya sholatlah rijalan aw rukbana. Rijal jamak dari rajil, yaitu orang yang berada di atas dua kakinya karena berjalan atau berdiri. Aw rukbana jamak dari rakib, artinya berkendaraan. Kemudian dianjurkan untuk pada saat sholat khauf itu membawa senjata yang bisa untuk membela diri, namun senjata tersebut jangan terlalu memberatkan badannya. Mengingat firman Allah Ta'ala, waliyakhudhu aslihatahum, bawalah senjata-senjata, dalam mereka membawa senjata-senjata mereka. Nah, semisal dengan khauf karena perang adalah kondisi lari dari musuh, atau lari karena kejaran air bah, atau karena kejaran binatang buas. Demikian juga lari karena khawatir terluputnya musuh yang mau dikejar. Ya, ketika perang sudah usai, ada pasukan tentara-tentara musuh kocar-kacir, maka yang kocar-kacir itu diserang, dikejar. Nah, sambil ngejar, waktu sholat sudah mau habis. Nah, nanti kalau berhenti dulu, wah, dia sudah bablas. Ini sudah sholat sambil ngejar. Nah, sholat sambil ngejar musuh. Maka sholat dalam kondisi ini bisa sambil berkendaraan, bisa sambil jalan kaki, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Rukuk dan sujud cukup isyarat. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari sholat khauf dengan berbagai macam tata cara yang menakjubkan dan pengaturan yang detail. Ini menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam dan pentingnya sholat berjamaah bidzat secara khusus. Fa'innauma, maka keduanya, sholat dan sholat berjamaah, tidaklah gugur dalam kondisi yang harijah, yang sempit sekalipun. Sebagaimana bisa kita simpulkan sempurnanya syarat Islam. Dan bahasanya syarat Islam, syariat disyariatkan untuk setiap, syariat mensyariatkan untuk setiap keadaan dengan aturan yang sesuai dengan keadaan tersebut. Dan sebagaimana bisa kita simpulkan, tidak adanya kesempitan dari umat ini dan kelapangan, kelonggaran syariat, sehingga menyebabkan syariat itu adalah syariat yang layak untuk setiap zaman dan tempat. Nas'alullah ayyarzuqana at-tamassuka biha wal wafata 'alaiha, innahu sami'un mujib. Teman pada Allah agar diberi kemampuan untuk berpegang teguh dengan syariat dan wafat di atas syariat. Dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang mengabulkan doa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru tawana alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita safar dengan bis, apa kita boleh mengambil semua kemudahan yang ada seperti sholat di bis, di bawah qasar dan jamak? Belum tentu. Kalau secara umum di bis, itu mesti ada waktu istirahat. Mesti ada waktu istirahat. Kalau bis dari sini, bis malam dari Jogja, itu pasti ada istirahat untuk waktu acaranya, aslinya adalah acara makan. Makan malam, itu mesti ada istilah acara makan malam. Makan malam itu setengah jam, dan itu cukup untuk makan dan untuk sholat. Sehingga tidak boleh sholat di bis. Sehingga tidak boleh sholat di bis. Namun di sini bisa jamak dan qasar, namun tidak boleh di bis. Nanti ketika istirahat di rumah makan, ya kita sholat maghrib dan isya, maghrib 3 rakaat, tidak boleh dikosor, jadi 1,5, nanti dan isya-nya 2 rakaat, habis itu makan. Cuma yang masalah kalau bis itu subuh. Nah, nanti kalau di subuh, nah tentu tidak ada qasar di subuh, tidak ada jamak untuk di subuh dijamak dengan duhur, tidak bisa. Maka di sini ya, mau tidak mau harus sholat di bis. Dan usahakan untuk tetap berwudu. Bisa di kamar mandi untuk berwudu. Atau kita ambil kemudahan misalnya sholat sambil duduk saja atau qasar saja saat kita berhenti di musholla. Tadi perlu rincian. Adapun siang itu bisa dipastikan ada istirahat siang. Ada istirahat siang, boleh jadi jam 2, terus mesti ada acara makan siang, tidak mungkin tidak. Karena sopirnya juga lapar. Kan? Sopirnya juga lapar. Maka nanti ketika tadi kita berangkat dari sini maghrib dan isyaknya tadi caranya demikian, subuhnya di bis, wudu di kamar mandi, kemudian sholat sebisanya, kalau memungkinkan sambil posisi berdiri, wajib berdiri, sambil pegangan atas atau sambil pegangan kursi, yang lainnya sambil isyarat, namun itu tetap sambil berdiri. Kemudian nanti duhur dan asar, besok harinya, itu pasti ada berhenti di rumah makan. Dan rumah makan tempat berhenti itu pasti ada musholanya, ada tempat sholatnya. Seandainya tidak ada, asal tempatnya bersih bisa untuk sholat. Nah, nanti duhur dan asar kita kerjakan secara jamak dan qasar. Bagaimanakah urutan sholat jamak takhir jika ikut jamaah dengan penduduk masjid tempat kita sholat? Misalnya duhur dan asar. Apakah kita sholat duhur dulu baru ikut sholat jamaah asar ataukah ikut jamaah asar dulu baru sholat duhur? Ya, ini dapat masjid, ikut masjid, orang-orang mukim, sholatnya masjid tersebut sholat asar. Maka kita tetap urut, kita niatnya duhur meskipun jamaahnya jamaah asar. Nanti setelah selesai kita zuhur, karena tadi jamaah sama mukim, maka kita 4 rakaat. Meskipun masbuk, kita harus tetap 4 rakaat. Setelah selesai, maka kita tambah dengan asar. Ya, asar yang kita kerjakan bisa 2 rakaat. Saya punya rasa takut pada serangga besar seperti kecoa, belalang, dan lain-lain. Pada suatu saat pernah di tengah sholat jamaah, tiba-tiba ada kecoa mendarat di zona sholat saya. Karena jijik dan tidak tahan, saya batalkan sholat dan pindah tempat. Bagaimanakah seharusnya? Ini kejadiannya di mana, perlu kurang detail. Ya, saya anggap sholat di rumah, maka seharusnya tidak membatalkan sholat. Cuma geser saja. Geser tanpa perlu geser agak jauh dan tanpa perlu membatalkan sholat. Karena pada dasarnya membatalkan sholat fardu itu hukumnya haram, kecuali ada kondisi darurat. Bagaimana kaum jamak takdim dan dikosor sementara safar belum dimulai? Jawabannya batal, tidak sah. Karena ketika safar belum dimulai tidak boleh kosor. Kosor baru boleh setelah keluar dari daerah bangunan, dari daerah yang makmur dengan bangunan. Sehingga yang dilakukan yang benar, jika orang itu merasa kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing dalam kondisi belum berangkat safar, karena safar bisnya jam 1, bisnya jam 1, maka cuma boleh jamak saja tanpa qasar. Ya, sholat tetap jamaah di masjid, duhur, setelah itu tambah 4 rakaat dengan niat asar. Karena tadi kaidah dalam masalah jamak, ada kebutuhan untuk kena kerepotan untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jamak. Sedangkan qasar itu urusan berkaitan dengan masalah safar. Adapun yang dilakukan jamak takdim dan qasar batal statusnya. Sholatnya batal dan dia belum sholat. Apakah jika sekedar rekreasi ke pantai Gunung Kidul bisa disebut musafir yang membolehkan qasar? Ya, yang pertama kalau kita pakai tolak ukur mayoritas ulama sudah masuki 80 kilo atau 83 kilo ataukah tidak, itu yang pertama. Ya, pantai yang mana dulu, ya, sebelah mana dulu, dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua perlu diketahui ulama berselisih pendapat. Adakah kemudian qasar untuk nuzhah, untuk wisata? Ya, kalau wisata diperselisihkan ulama, adakah rukhsah qasar? Ya, sebagian ulama, dan ini Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya qasar hanya boleh untuk safar yang punya tujuan. Besar safar yang punya tujuan. Kalau safarnya tumpah jalan-jalan untuk lihat-lihat, enggak punya tujuan. Kalau tujuan itu maksudnya ada keperluan urusan di satu kantor atau apa, dia safar ke Jakarta karena ngurus visa atau apa, nah itu maksudnya punya tujuan. Maka kalau Syafi'iyah tidak boleh qasar. Tidak boleh qasar jika itu tidak punya tujuan tertentu. Tujuannya cuma lihat-lihat, keliling-keliling, jalan-jalan alias wisata. Jadi kalau madhab Syafi'i, kalau Syafi'iyah tidak boleh qasar. Namun pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, tidak disyaratkan harusnya ada demikian, namun syaratnya adalah safar. Syaratnya adalah safar. Kalau itu memang safar, maka boleh qasar. Bagaimana jika orang tidak berniat safar, namun hanya jalan-jalan, akhirnya kebablasan sampai lewat provinsi lain? Bolehkah dia qasar? Tadi telah kita jawab, ulama berselisih pendapat qasar untuknya karena tidak adanya tujuan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang apabila safar yang tidak mungkin sholat dua waktu pada waktunya? Semisal dengan pesawat atau kereta berangkat pukul 4 sore sampai sana 12 malam. 4 sore. 4 sore berarti sudah asar. Maka asar bisa dikerjakan sebelum sebelum safar. Cuma yang jadi masalah adalah maghrib dan isya. Menimbang khilaf ulama tentang masalah waktu sholat akhir sholat isya. Menimbang khilaf ulama, di mana sebagian ulama sholat isya sampai menjelang subuh. Maka saya sarankan untuk begitu sampai tempat tujuan baru kemudian mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qasar. Jamak takhir dan qasar. Berapakah jarak seorang bisa dikatakan musafir? Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100. Manakah yang benar? Insya Allah 80 kilo sudah termasuk safar sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Bagaimanakah hadis bahasanya Rasulullah pernah jamak tanpa sebab dengan alasan memberikan keringanan untuk umatnya? Maka yang dimaksudkan bukannya boleh jamak tanpa sebab. Namun yang dimaksudkan adalah menghilangkan keringanan, menghilangkan kesulitan dari umatnya. Sehingga diambil dari hadis tersebut, hadis tadi jadikan dalil untuk dalilnya Hanabilah. Semua yang menyebabkan orang itu repot untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jamak. Bukan berarti tidak boleh kemudian disimpulkan menurut pendapat yang benar bolehnya sholat jamak tanpa sebab. Sepulang sholat isya dan tarawih di masjid, suami dan saya sholat berjamaah dengan niat saya sholat tarawih, sedangkan suami sholat malam. Ya, sholat malam, sholat tarawih sama saja. Itu satu niat yang sama. Agar saya mendapatkan pahala sholat tarawih berjamaah, karena di masjid dekat rumah kami tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan, apa yang kami lakukan itu diperbolehkan? Jawabannya boleh. Bagaimana jika dilakukan setiap hari? Insya Allah tidak apa-apa. Tentu, jika suami ini telah witir, maka tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Bagaimana sholatnya orang berjamaah kepada imam yang sholat tarawih 4 rakaat satu kali salam, sedangkan kami sholat isya? Bagaimana dengan tasawuf awal kami? Apakah kami harus sujud sahwi? Jika tasawuf awal ditinggalkan secara sengaja, maka ini meninggalkan wajib sholat secara sengaja dan itu batal sholatnya. Sholatnya batal. Sholat isyaknya batal. Karena meninggalkan tasahud awal secara sengaja. Tasahud awal itu boleh ditinggalkan dan diganti sujud sahwi manakala karena lupa. Lalu bagaimanakah solusinya? Ya, ketika imam berdiri ke rakaat ketiga, maka niat mufarokah. Ya, niatkan untuk menyelisih imam. Ya, kemudian tasawuf awal, ya, kemudian nambah sendiri dua rakaat, kemudian tasawuf akhir dan salam. Ini yang lebih saya sarankan, meskipun ada cara yang lain, boleh jadi dia duduk, nunggu sampai imamnya menyelesaikan 4 rakaat, kemudian duduk tasawuf awal bersama imam, kemudian imam salam, dan dia masih naik lagi, kurang melengkapinya menjadi 2 rakaat. Tentang sholat khauf tipe 4 yang versi Jabir, apakah itu sama persis dengan tipe 3 atau pada tipe 4 tidak ada salam 2 kali seperti tipe 3? Wallahu a'lam, nampaknya sama. Cuma lain sahabat yang meriwayatkan. Jika syarat bolehnya memulai qasar setelah sampai di daerah terbuka, apa berarti tidak boleh jamak takdim sebelum berangkat? Kita bahas qasar bukan jamak. Kita bahas tadi kan syarat bolehnya qasar setelah sampai daerah terbuka. Ini syarat apa? Qasar. Syarat jamak? Bukan. Syarat jamak apa? Orang itu kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Itu syarat jamak. Syarat qasar setelah sampai di daerah terbuka. Ya, kan beda. Maka ketika syarat qasar tidak terpenuhi, maka tidak boleh qasar. Lu syarat jamaknya terpenuhi, berarti boleh jamak. Namun tidak boleh qasar. Pertanyaan tidak simetris. Wong di depan sudah jelas-jelas mengatakan jika syarat bolehnya qasar setelah tidak terpenuhi, apa berarti tidak boleh jamak takdim? Ini kan ini pertanyaan tidak simetris kan? Pertanyaannya tidak apa? Wong sudah dia tegaskan kalau itu membahas tentang masalah awal, itu membahas tentang masalah tidak terpenuhinya syarat qasar. Lu kok pertanyaannya kalau begitu tidak boleh jamak? Lu kan lain. Apakah kemudian ketika ibu itu tidak goreng tempe, bolehkah saya makan tahu? Ya boleh. Wong pertanyaannya apa premis awalnya masalah tempe, kemudian pertanyaannya masalah tahu, ya kan beda ini ya. Ibu nggak goreng tempe ya, berarti ya nggak bisa makan tempe. Nah, ngomong goreng tahu, bolehkah saya makan tahu? Ya boleh kan. Ya, jika kita menyentuh farji saat proses mandi junub, apakah kita harus berwudu setelah mandi junub? Karena meyakini bahasanya menyentuh farji itu membatalkan toharoh wudu, ya maka berarti wajib wudu. Saya selalu mandi sunnah di hari Jumat dan pasti menyentuh farji saat proses mandi, dan saya tidak berwudu lagi setelah mandi karena mengikuti pendapat hadas kecil juga gugur dengan mandi. Kalau mandinya mandi sunnah, maka dia tidak menggugurkan hadas kecil. Yang menggugurkan hadas kecil mandi besar, mandi junub, yang itu menghilangkan hadas besar. Mandi yang menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecil hilang. Ketika mandi itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecilnya ikut hilang. Tapi kalau itu tidak menghilangkan hadas besar, bagaimana kita katakan itu menghilangkan hadas kecil? Oh, hadas besar juga tidak hilang. Karenanya, maka perhatikan mandi yang kemudian menghilangkan kewajiban berwudu adalah mandi yang menghilangkan hadas besar. Maka pertanyaannya, ini sudah diketahui itu mandi sunnah yang tidak menghilangkan hadas besar, maka tidak berlaku padanya menghilangkan hadas kecil. Dan saya langsung ke masjid untuk sholat Jumat, apa sholat Jumat saya sah? Jawabannya tidak sah. Pertama tadi menyentuh farji, padahal orang ini meyakini menyentuh farji membatalkan dan membatalkan wudu, maka wajib berwudu. Kemudian mandinya mandi bukan mandi menghilangkan hadas besar, maka tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Apa harus diulang? Ya kalau sudah lewat, ya sudah. Mudah-mudahan Allah maafkan, besok-besok lagi jangan diulangi. Dalilnya adalah tentang hadis al-musik fi sholatihi, yang sudah bertahun-tahun sholat tanpa tumaknina, tidak Nabi perintahkan untuk mengulang sholatnya yang lewat. Hendak safar, berangkat sebelum duhur jam 10, sampai tujuan jam 17.00. Asumsi kendaraan tidak berhenti selama perjalanan tersebut. Bagaimana saya melakukan sholat duhur dan asar? Maka jawabannya di kendaraan. Karena berangkat jam 10 sampai jam 17.00. Oh, kecuali jika kita menimbang khilaf ulama tentang batasan waktu asar. Maka bisa dijamak di akhir dengan menimbang khilaf ulama dalam masalah akhir sholat asar. Maka ada kemungkinan bisa kita katakan nanti jamak takhir setelah turun dari kendaraan. Menimbang perselisihan ulama. Ini di antara bentuk bahasanya khilaf ulama itu bisa jadi rahmah untuk sebagian, perselisihan ulama itu bisa menjadi rahmah dalam menjadi satu hal yang jadi rahmat bagi kita. Untuk masalah kecoa yang tadi, kasus saya sholat di masjid, di sob kedua. Kalau tidak boleh membatalkan sholat, berarti langsung menerobos sob. Maka batal sholat dalam sholat wajib harus karena kondisi darurat. Maka perlu ditunggu sampai ketakutan cukup akut. Kalau betul-betul ketakutannya memang ketakutan akut sekali, sudah sampai derajat ini mengkhawatirkan bisa pingsan kalau. Kalau tidak batal, maka silakan batal. Namun jika belum itu, maka tidak. Kalau sekedar hajah, belum membolehkan untuk membatalkan sholat fardu. Itu paling anggap kalau ketakutan biasa apa jijik biasa hajah, belum sampai darurat, maka belum boleh untuk membatalkan sholat fardu. Namun jika ketakutannya itu demikian mengkhawatirkan, sebentar lagi ini 2 menit lagi saya pingsan, saya sudah batalkan saja sholat Anda. Namun jika tidak, maka tidak boleh. Bagaimanakah sholatnya muslim muslimah Palestina yang menjadi korban serangan negeri Israel? Ya sholatnya sebagaimana biasa, tetap sholat lima waktu. Tidak ada perubahan sholatnya, kan? Sholatnya tetap lima waktu, ya. Tetap sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, namun dikerjakan ya sesuai dengan kondisi. Kalau kemudian kondisinya bukan kondisi safar, ya tetap tidak boleh kosor. Kalau kondisi tidak memungkinkan untuk sholat di waktunya masing-masing, ya nanti boleh jamak tanpa kosor karena bukan musafir. Demikian juga bagaimana puasa Ramadan mereka, ya tetap punya kewajiban untuk berpuasa Ramadan jika memungkinkan. Ketika SMA saya pernah bersafar pulang dari mengikuti lomba mata pelajaran. Saat itu saya meninggalkan sholat Jumat karena masih di kendaraan. Ya. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Namun sekarang saya ragu apakah sudah menggantinya dengan sholat duhur ataukah belum. Apa yang harus saya lakukan? Kepada dasarnya ini meninggalkan Jumat yakin, kemudian mengganti duhurnya ragu. Maka ragu tidak bisa menghilangkan yakin. Namun masalahnya sudah lewat, waktunya sudah lewat. Maka seandainya dia kemudian sekarang qadha zuhur tersebut, wallahu a'lam, mungkin tidak mengapa. Jika memang kondisinya demikian. Ada pertanyaan tentang satu hadis, apabila telah selesai mengerjakan sholat Jumat maka sholatlah 4 rakaat. Amar menambahkan dalam riwayat yang lain, Rasul berkata, apabila kamu tergesa-gesa, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Oh, ini tentang ba'diyah Jumat. Kalau tidak tergesa-gesa, apa kemudian berarti ambil 4 rakaat? Yang pertama, jika tergesa-gesa sholat 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, itu bukan sabda Nabi berdasarkan yang dikutip di sini perkataan Suhail. Suhail ini tabi'in, muridnya Abu Hurairah. Perkataan tabi'in bukan dalil. Perkataan tabi'in itu bukan dalil. Paling benar dalil adalah perkataan sahabat. Ya, maka itu sekedar pendapat beliau. Maka kita lihat seakan-akan ini tidak ada. Kemudian kita kembali membaca hadis, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, sholatlah 4 rakaat. Maka dalil bolehnya ba'diyah Jumat 4 rakaat. Dan hadis yang lain mengatakan boleh ba'diyah Jumat 2 rakaat. Maka kita katakan ba'diyah Jumat boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat yang dimaksud 2 rakaat salam, 1 salam atau 2 rakaat. Tentang tata caranya, wallahu a'lam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah malam hari dan siang hari pada dasarnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.